الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل عملا صالحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. إخوة الإيمان جماعة طلاب العلم رحمه الله. Dengan wasilah inayah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan mengkaji beberapa ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang bertalian dengan syariat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas atau yang lebih kita kenal dengan Ibnu Abbas, karena itu untuk memudahkan dan membedakan siapa dia, siapa sahabat itu. Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sahabat ataupun yang lainnya, termasuk orang-orang yang belum masuk Islam, yang bernama Abdullah, sehingga sering dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Jadi kalau kita mendengar Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, itu berarti Abdullah bin Umar. Termasuk Ibnu Abbas, Ibnu Ummi Maktum, itu nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah salah seorang sahabat yang ketika beliau masuk Islam masih dalam keadaan anak-anak, disebut sigharus sahabat, sahabat kecil. Bahkan Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang pada saat 7 tahun beliau mengimami di antara para sahabat, karena di antara para sahabat itu beliaulah yang paling hafiz tentang Al-Qur'an. Bahkan terkenal nantinya seorang ahli tafsir. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, mudahkanlah, mudah-mudahan Abdullah bin Abbas ini faqih, paham dalam agama dan diajarkan berbagai macam ilmu. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas ini, dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridat 'alayyal umamu," pernah diperlihatkan kepada Rasulullah umat-umat kepadaku. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, melainkan seluruh umat manusia. Al-umam, jamak dari ummatun. Faro'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, faro'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu rahib. Maka ketika itu beliau melihat, yaitu Nabi Muhammad melihat ada seorang nabi yang besertanya rahib, satu kelompok. Rahib itu lebih daripada dua orang. Itu disebut rahib. Makanya ketika ada di antara sahabat datang menemui sebagian istri Rasulullah, ada kalimat dalam hadis itu, ja'a salasatu rahtin. Telah datang beberapa orang kepada Nabi, kepada sebagian istri Nabi menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Jadi rahit. Jadi kata Rasulullah, aku melihat seorang Nabi wa ma'ahu rahit. Di belakangnya beberapa orang. Artinya umatnya cuma beberapa orang. Pengikutnya hanya beberapa orang. Wallahu a'lam, apa siapa Nabi ini? Karena memang tidak dijelaskan. Kata Rasulullah, aku melihat seorang Nabi, ternyata di belakangnya hanya beberapa orang pengikutnya. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Bahkan ada Nabi yang besertanya hanya seorang, dua orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut, yang tidak punya umat. Jadi ini adalah menerangkan tentang akidah, karena memang ini belum kejadian. Tapi letak sisi keimanan kita kepada Allah justru terletak ketika Allah atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dengan hadis itu menerangkan tentang hal yang tidak masuk akal, yang belum kejadian. Karena letak dasar keimanan itu adalah ketika Allah menginformasikan sesuatu yang di luar akal manusia. Disinilah keimanan itu dituntut. Kalau orang umpamanya dituntut untuk beriman kepada orang atau kepada sesuatu yang kelihatan, yang jelas sudah, itu semua orang pasti akan mengikuti. Justru ketika Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah menyatakan dan menginformasikan sesuatu yang belum dan tidak terlihat, itulah perlu keimanan. Letak keimanan itu di situ. Orang yakin bahwa semua orang ini pasti mati. Semua orang ini pasti akan binasa. Baik itu orang yang beriman, orang Islam, orang ateis, orang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, yakin bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mati. Apakah mereka itu disebut beriman? Belum tentu. Orang kufar Quraisy, mereka meyakini bahwa kehidupan ini akan berakhir, alias ada kematian. Tapi mereka tidak yakin, tidak beriman manakala Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa setelah kematian ini akan terjadi kehidupan. Dan ada pertanggungjawaban ini yang mereka tidak yakini karena belum kelihatan. Kalau kematian mereka melihat sendiri, banyak orang yang mati. Tapi kehidupan setelah kematian belum mereka rasakan. Disinilah letak keimanan. Seperti halnya ketika Nabi Isra Mi'raj, banyak orang yang mulai meragukan. Karena secara akliyah tidak mungkin. Tidak masuk akal. Seorang manusia dari pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu relatif singkat. Kendaraan manapun tidak mungkin. Bahkan pada saat itu antara Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa memakan waktu 1 bulan. Ini 1 malam saja tidak. Tapi disinilah letak keimanan seseorang diuji. Apa mempercayai atau tidak? Meyakini atau tidak? Nah dalam masalah ini Abu Bakar yang pertama kali meyakini. Seandainya apapun yang keluar dari Nabi Muhammad SAW, aku yakin bahwa itu benar. Maka mulai saat itu Abu Bakar lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu pun dengan hadis ini. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan berbagai macam umat. Di situ ada Nabi, kemudian pengikutnya beberapa orang. Ada Nabi, pengikutnya satu orang. Ada Nabi, pengikutnya dua orang. Bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikut. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Id waqa'a li zawajun adim." Setelah itu ternyata aku diperlihatkan satu gerombolan orang yang cukup banyak. Padonantu annahum ummati. Aku mengira itu umatnya. Itu umatku, kata Rasulullah. Kenapa? Melihat banyaknya serombongan orang yang begitu banyak, kata Rasulullah, padonantu annahum ummati. Aku mengira itu adalah umatku. Kenapa? Karena memang kata Nabi, akulah Nabi yang terakhir dan diharapkan umatku itu yang terbanyak. Makanya dalam bab nikah, Rasulullah menganjurkan sekali, nikahilah oleh kalian itu wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang mempunyai keturunan yang banyak, karena aku nanti akan bangga di hari kiamat dengan banyaknya umat. Sekalipun umurnya hanya 63 tahun, bahkan masa kerasulannya hanya 23 tahun, kurang lebih, tapi umatnya melebihi umat Nabi Nuh, umat Nabi-Nabi yang lain. Bayangkan saja, Nabi Nuh dakwahnya itu dalam Al-Quran diterangkan 950 tahun. Mengajak umat manusia ketika itu untuk masuk ke dalam barisannya, masuk Islam. Tapi dalam jangka yang begitu panjang, hanya belasan orang yang masuk. Yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Dan ketika beliau membuat perahu Bahtera, hanya yang masuk Islam itulah yang menjadi pengikutnya yang bisa masuk. Bahkan ada riwayat yang mengatakan hanya 13 orang. Istrinya tidak termasuk, bahkan sebagian dari anaknya juga tidak termasuk, yaitu Kan'an, yang nanti menjadi nama sebuah tempat. Kan'an itu sekarang Palestina. Itu dulu disebut negeri Kan'an. 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Tapi pengikutnya hanya belasan orang. Sehingga wajar apabila Nabi Nuh ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saking lamanya berdakwah. Lailan wan naharon dalam Al-Quran, siang dan malam, tapi bukannya mereka mengikut, tapi mereka berpencar, menjauh. Wajar ketika itu ada doa Nabi Nuh yang terkenal, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah engkau sisakan di muka bumi ini orang yang kufur, binasakan mereka. Karena kalau disisakan nanti akan melahirkan lagi orang-orang keturunan yang kufur pula. Makanya Umar Ibnu Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah memberikan satu pernyataan, engkau seperti Nuh. Karena tegasnya, rasnya. Ketika itu musyawarah Rasulullah bersama para sahabat atau sebagian para sahabat, bagaimana ini tawanan perang Badar ini mau dibagaimanakan? Bagaimana Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, bunuh saja mereka semua. Ngapain? Kata Rasulullah, kamu seperti Umar, atau kamu seperti ini. Kalau Abu Bakar, kamu seperti Ibrahim. Sekalipun cerca di bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan. Ayahnya mengusir, aku akan minta ampunan kepada Allah. Itu tipe-tipe, beda-beda sahabat juga. Tapi bukan berarti Abu Bakar lembek, tidak. Ternyata ketika beliau menjadi khalifah, diprotes malah oleh Umar. Kenapa, wahai Abu Bakar, engkau memerangi orang yang tidak membayar zakat? Padahal mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka sudah keluar dari Islam, kata Abu Bakar. Sebab bukan masalah tidak mau bayar zakatnya. Mereka beranggapan bahwa zakat itu kewajiban yang hanya ada pada masa Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah meninggal, sudah tidak ada lagi kewajiban zakat. Berarti menghapus kewajiban. Orang bisa dikatakan kafir ketika dalam Islam itu tidak ada kewajiban sholat. Kafir hukum. Tapi ada orang yang meyakini bahwa memang dalam Islam itu ada kewajiban sholat. Tapi dia malah sholat. Tidak mau sholat. Yakin itu ada kewajiban. Beda kan? Yang ini tidak ada kewajiban sholat dalam Islam. Ini ada kewajiban. Tapi dia jarang sholat. Lalai namanya. Tapi yang ini tidak ada kewajiban sholat dalam Islam. Keluar dari Islam. Sama seperti tidak ada kewajiban zakat dalam Islam. Kata yang ini ada kewajiban, cuma ketika ditagih zakat tidak mau, lalai dalam melaksanakan zakat. Kalau ini keluar. Nah, kelompok inilah yang menganggap bahwa tidak ada kewajiban zakat. Oleh Abu Bakar di perang, Umar langsung mendukung. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padonantu annahum ummati, karena melihat banyaknya orang yang di belakang Nabi itu, faqilali, dalam hadis itu dikatakan kepadaku, maksudnya oleh malaikat Jibril, karena ini berkalian dengan firman Allah melalui hadis. Jadi hadis juga sebetulnya firman Allah, cuma lafadznya bukan langsung dari Allah, redaksinya seperti sholat, bacaan sholat atau sholawat. Rasulullah ketika ditanya tentang sholawat, ya Rasulullah, aku diperintah untuk salam dan aku tahu bagaimana salam kepadamu. Tapi aku diperintah sholawat, bagaimana cara sholawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menjawab. Tidak langsung mengatakan tola al-badru alaina, tidak. Menunggu wahyu. Qul, kata Rasulullah, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Itu sholawat. Ini juga, ya, faqilali, yang disebut dengan firman Allah melalui malaikat Jibril itu. Oleh karena itu ada yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Qur'an. Kalau ini hadis biasa dalam pengertian memang itu sunnah Rasulullah dan melalui firman Allah. Nah, dikatakan kepadaku, kata malaikat Jibril, "Haza Musa wa qaumuhu." Itu bukan umatmu. Kalau bahasa kita, itu Musa dengan umatnya. Ini menandakan bahwa umat Nabi Musa lumayan, cukup banyak. Oleh karena itu, ketika kita membuka ayat Al-Quran, berbagai surat tentang Bani Israel, bukan Israel ya, kalau Israel itu sebetulnya itu gelar Nabi Yakub alaihissalam. Artinya kekasih Allah. keturunannya disebut Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Yakub. Karena keturunan Yakub itu beliau punya 12 orang anak yang disebut dengan Bani Israel. Nah, disitulah disebut dengan, di situ ada yang bernama Yahuda, Yahudi, keturunannya itu bangsa Yahudi. Tapi Bani Israel itu cukup luas, agak luas dibandingkan dengan Yahuda atau Yahudi. Yahudi itu bagian dari Bani Israel. Oleh karena itu Nasrani disebut ya, Bani Israel. Nah, pengikut Nabi Musa dalam Al-Quran atau ketika mengkisahkan Nabi Musa, rata-rata hampir di setiap surat yang tiwal, yang panjang itu ada kisah Nabi Musa dengan pengikutnya Bani, yang disebut dengan Bani Israel. Karena memang Bani Israel ini oleh Allah dilebihkan dari umat-umat yang lain. Apa kelebihannya? Bukan masalah jisimnya, otaknya, bukan sebetulnya, tapi lebih kepada nikmat Allah, yaitu banyaknya para nabi di situ. Setiap nabi wafat, kata Rasulullah, Allah melahirkan nabi yang lain. Begitu dan begitu sampai puluhan ribu nabi. Kalau istilahnya nabi Yakub ke nabi Ishak ke nabi Ibrahim, sama sebetulnya ujungnya nabi Ibrahim. Kemudian dari Ibu Hajar Ismail ke sininya cuma satu nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan keturunan Arab. Hadza Musa wa qaumuhu. Itu bukan kamu, kata Malak Jibril. Bukan engkau Muhammad, tapi Musa dan kaumnya. Walakin turu ilal ufuq. Tapi coba lihat tuh sebelah sana, kata malaikat Jibril itu. Panadortu faida sawadun adimun. Aku melihat ternyata ada segerombolan orang yang cukup banyak, menghitam sampai banyak, lebih daripada yang dilihat sebelumnya. Fakilali, dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, hadihi ummatu. Nah, ini baru umatmu. Yang banyak itu, yang segitu banyak, kata malaikat jir, itu baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan dalam sekelompok manusia yang begitu banyak, yang sangat banyak itu, ternyata di situ ada kurang lebih sab'una alfan, 70 ribu orang. Dari sekian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Rasulullah, ada 70 ribu orang yadkhuluna al-jannata, yang akan dimasukkan ke surga. Bighairi hisabin wala azabin, tanpa perhitungan, tanpa dihisab, tanpa disiksa. Jadi kalau menurut hadis ini, nanti ada sekelompok orang, kurang lebih 70 ribu orang, yang akan dimasukkan dari umat Nabi Muhammad tanpa diperiksa oleh Allah, tanpa melalui hisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Dengan begitu, ada yang dihisab, tidak disiksa. Ada yang dihisab, disiksa. Ada juga yang tidak dihisab, disiksa. Ada yang tidak dihisab, disiksa langsung. Seperti yang bunuh diri. Nggak usah dihisab, itu langsung. Ada juga yang dihisab, masuk surga. Diperiksa terlebih dahulu, dihitung amal perbuatannya, ternyata lebih berat amal baiknya, ke surga juga. Ada juga yang dihisab, ternyata ke neraka, karena amal baiknya kurang dibandingkan dengan amal buruknya. Tapi suatu saat amal baiknya akan dikembalikan kepada orang tersebut dengan dimasukkannya ke surga. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada istilah kalimat dakhalal jannah, dia telah masuk ke surga, ahli surga juga. Ada yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke surga. Kalau akan, belum. Nah dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan dimasukkan ke surga. Apakah langsung ke surga? Belum tentu. Tapi suatu saat akan dimasukkan ke surga. Kalau akan dimasukkan ke surga dan belum masuk surga, di akhirat tempatnya ada berapa? Cuma ada dua. Kalau belum masuk ke surga berarti di neraka terlebih dahulu. Cuma suatu saat dia akan dimasukkan ke surga. Makanya ada kalimat yang mengatakan orang yang mengucapkan di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Apakah langsung? Wallahu a'lam. Karena memang ada yang yadkhulunal jannah. Nah, untuk menghabiskan dosa-dosa itu, finnar. Tapi jangan punya anggapan, ah yang penting akan masuk surga. Jangan. Sebab disiksa di neraka sekalipun cuma satu hari, menurut ukuran dunia itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau divonis oleh Allah, satu hari di neraka, 1000 tahun. Kalau menurut ukuran dunia. Coba sekarang, ada enggak yang umurnya 1000 tahun? 100 tahun saja sudah mulai langka. Untuk umat Muhammad. Balik 60-an. 63. Kalau sekarang 63, ya siap-siaplah. Cuma ada bonusnya mungkin 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tapi rata-rata seperti itulah. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti oh yang tua dulu, enggak. Masalah kematian bisa jadi ya, ihwatul iman yang lebih duluan meninggal, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Seruakan pinginnya kan begitu ya Bu, ya Pak ya, pinginnya begitu, yang lain duluan. Padahal ketika kita melihat jenazah itu seharusnya menjadi tuzakkirul maut, mengingatkan kita akan kematian. Nah, yadkhulunal jannata, akan dimasukkan ke surga. Kalau akan belum, tapi yakin bahwa setiap umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke surga. Kecuali yang menolakkan begitu dalam hadis. Nah, kalau ini yadkhulunal jannata, akan dimasukkan ke surga karena memang belum ada. Dalam pengertian belum mati semuanya, belum kiamat. Tapi di situ di hari kiamat tanpa hisab, tanpa diperiksa, tanpa azab, tanpa siksaan. Karena ada yang masuk, nah begini, ada yang yadkhulunal jannata walahu azab. Akan dimasukkan ke surga, tapi sebelumnya disiksa. Makanya ketika kita memeriksa doa sapu jagat, yang sering kita kenal dengan doa sapu jagat, kenapa ada kalimat waqina adzabanna? Dan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia al-hasanah. Dan di akhirat juga berilah kami al-hasanah fil akhirah. Yaitu masuk surga. Waqina azabanna. Tapi ternyata diiringi dengan ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka. Karena memang ada yang di akhirat mendapat al-hasanah tapi disiksa terlebih dahulu. Kita tidak mau. Ya Allah, sekalipun mendapat al-hasanah fil akhirah, ya Allah tolong. Jangan sampai mendapat siksa terlebih dahulu. Dalam riwayat Muslim dan diceritakan ada nanti itu umat manusia yang terakhir kali masuk atau dimasukkan ke surga. Artinya ini menandakan bahwa memang ada yang akan dimasukkan ke surga terlebih dahulu. Disiksa. Makanya wajar dalam Al-Quran. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan ya akan dibalas. Sekecil apapun kebaikan. Ini penghargaan dari Allah, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang amal saleh. Makanya bukan banyaknya amal itu, tapi benarnya amal itu. Ahsannya, ahsanu amala kan itu. Belum tentu banyak itu benar. Ya idealnya ya banyak ya benar. Kadang-kadang kan kita menganggap ibadah itu dengan perasaan. Perasaan ya karena rakaatnya banyak akan lebih baik. Sedikit kurang baik. Itu dengan perasaan. Padahal atau dengan dalil begini. Ini kan tidak ada yang melarang sholat begini 8 rakaat, 11 rakaat atau 23 rakaat. Memang tidak akan ada melarang. Tidak akan kita temukan larangan dari Allah, jangan sholat subuh itu 4 rakaat, 6 rakaat, 12 rakaat. Tidak akan kita temukan. Yang ada itu contoh dan perintah Nabi sholat subuh itu 2 rakaat. Karena kalau menunggu larangan tidak akan ada dalam ibadah itu. Karena asal ibadah itu pada intinya asalnya tidak ada. Kita menunggu perintah. Sebelum tahun kedua hijrah, Rasulullah tidak puasa Ramadan. Ramadannya sudah ada dari dulu juga. Dari semenjak bumi ini diciptakan, yang namanya bulan 12 itu termasuk bulan Ramadan sudah ada. Tapi sebelum tahun kedua hijrah, Rasulullah tidak melaksanakan puasa Ramadan. Baru setelah ada perintah kutiba alaikumusiyam, Rasulullah puasa. Begitu juga dalam masalah sholat, haji, dan lain sebagainya. Jadi jangan, kan tidak ada yang melarang. Suka ada begitu. Coba saja kalau tidak ada yang melarang, sholat subuh 4 rakaat. Tidak mau dia. Padahal sama saja dengan yang lain juga, seharusnya seperti itu. Kan tidak ada yang melarang. Tidak dihijab, tidak diadab. Sumana hador. Lalu Rasulullah pergi. Setelah menerangkan itu Rasulullah, karena rumahnya dekat, apa ya? Dekat tempat imam, pemihrab, keluar. Fahad an-nasi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Maka seluruh para sahabat memperbincangkan siapa sih yang dimaksud oleh Rasulullah. Mereka orang-orang yang tanpa hisab, tanpa azab dan dimasukkan ke surga. Jadi diskusi setelah Rasulullah meninggalkan, ramai para sahabat memperbincangkan siapa sih orang yang dimaksud 70 ribu itu yang akan dimasukkan ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'luhum, berkata, berpendapat sebagian dari kalangan para sahabat. Fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi, kata sahabat ini, yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh para sahabat dengan pendapat ini merasa nyaman. Oh, mudah-mudahan ini para sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah. Kata yang lain, bukan itu. Bisa jadi wulidu fil Islam falam yusyriku billah syai'an. Bukan seluruh para sahabat, tapi mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah musyrik. Di kalangan para sahabat kan pernah musyrik ya? Hampir seluruhnya. Kecuali, ya kata saya juga, tiga sahabat yang tadinya kecil. Seperti Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang yang beriman, tapi sebelumnya kafir, musyrik, tidak termasuk. Kalau menurut pendapat para sahabat ini. Orang yang dilahirkan, semenjak dilahirkan, tidak pernah musyrik, tapi dalam kondisi itu pendapat para sahabat yang lainnya. Wazukiru asya'an, dan bermacam-macam pendapat. Ada yang ikut hijrah, ada juga yang ya pertama-tama kali beriman. Jadi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, yang pertama-tama beriman di kalangan para sahabat dari orang-orang muhajir yang hijrah. Berarti orang Ansor tidak kebagian. Macam-macam pendapat yang dikemukakan oleh sahabat sehingga membuat gaduh suasana di masjid itu. Karena terdengar suara gaduh dari para sahabat, Rasulullah keluar. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar menemui mereka yang lagi diskusi ramai. Faqala, malladhi tahuduna fi, apa yang kamu perbincangkan barusan sampai ramai begini? Fa'akhbaruhu, para sahabat memberitahu. Jadi mereka diskusi siapa sih orangnya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah langsung menjelaskan. Humul ladina la yarkuna wa la yattarkun wa la yatatayyarun wa ana rabbihim yatawakkalun. Orang yang dimaksud dari 70 ribu itu yang akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa adalah mereka yang la yarkuna, tidak pernah minta dijampi. Dijampi ada terkenal di istilah rukyah. Wala yastarkun, atau menjampe. Orang yang berbuat, minta, dan orang yang melakukan. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah tatayyur. Tayyara itu burung, jadi mengandalkan sesuatu itu melalui benda-benda atau binatang-binatang. Ada kepercayaan seperti itu. Kalau ada burung berbunyi, burung apa? Nih, ada apa ya itu? Ada yang muka, kalau ya. Ini ada yang mati nih. Ini ada pencuri nih, karena berbunyi ini. Ini ada yang hamil, karena burung hantu berbunyi. Tapi kalau kita renungi dalam-dalam, apa hubungannya burung hantu dengan kehamilan? Kalau ada apa ya, kupu-kupu ke rumah, apa pak biasanya dikaitkan? Oh, ada tamu katanya. Padahal apa hubungannya antara kupu-kupu dengan karena sudah yakin kadang-kadang Allah mentakdirkan dia. Wah, ini ada kupu-kupu datang, pasti dia ada tamu deh. Ternyata assalamualaikum. Bukan. Percaya. Apa kata saya? Tadi ada kupu-kupu gede. Ini juga tamunya gede banget. Itu tatonya menggantungkan kepada itu. Sehingga ketika mau berangkat, ketika mau apa saja kegiatan dikaitkan dengan oh, kalau bulan ini kemudian ada bunyi ini, jangan jadi deh berangkat. Tatayur. Atau kepada hari kadang-kadang. Selasa jangan berangkat-berangkat, nanti ada apa-apa. Justru saya kalau berangkat dari Tasik itu kalau ingin apa ya, tenang, agak lowong di hari-hari yang mereka keramatkan, ternyata enak banget, tidak berdesak-desakan, karena ada keyakinan. Apalagi itu daerah mana tuh, daerah Jawa yang sebelah sana, itu pondok kurang lebih itu. Saya pernah ke sana dan mengisi pengajian di kalangan Ibnu, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama di daerah Susuki, Kresidenan. Kebetulan punya teman waktu itu, pada saat saya khitbah melamar, ya saya disuruh mengisi pengajian. Sekarang sudah menjadi istri saya yang pertama. Ya baru pertama, baru satu istrinya, kalau anaknya baru 6. Itu banyak yang ditanyakan itu begitu, masalah-masalah. Sampai-sampai ini air, saya disuguhin air, kemudian saya minum, ada sisanya. Selesai pengajian itu berebut minumannya. Punya barokah. Coba kalau ustadznya atau kiainya punya penyakitan TBC. Karena memang sudah punya keyakinan seperti itu, kadang-kadang begitu Allah memberikan satu jalan saja gitu, supaya mereka tetap dalam kedolimannya itu. Sama seperti kita, kadang-kadang begitu, seperti kepada kuku-kuku atau kepada yang lain. Suka ada terbersit, cepat itu, jangan. Ya tatoyarun, itu menggantungkan kepada, atau tatoyur itu adalah burung, kepada sesuatu benda, kepada binatang. Ya kecuali kalau ada dalilnya. Kayak seperti dalam hadis, apabila kalian mendengar suara berkokoknya ayam di tengah-tengah yang mau subuh itu, nah itu suara malaikat. Silakan bangun. Ya memang iya harus bangun tahajud. Tapi apabila ada suara anjing, berlindunglah kepada Allah. Kan begitu ya, ada. Karena di situ ada syaitan. Ada yang memaknai kalau ketemu anjing bunuh saja, bukan begitu, karena itu setan, bukan. Ada di kampung saya itu sampai setiap bertemu anjing seolah-olah setan itu dikejar sampai dilempar, dibunuh. Padahal ada hadis yang menerangkan tentang ada orang yang masuk surga disebabkan anjing, ada orang yang masuk neraka disebabkan kucing. Kan ada seorang laki-laki sedang makan, anjing kelaparan sama haus, dikasih, kemudian bisa lari. Kata Rasulullah, oh, orang tersebut masuk surga disebabkan binatang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah bertawakal. Nah, jadi ada beberapa layar kuna, tidak pernah minta dijampi, tidak pernah menjampi, kemudian tidak pernah menggantungkan nasib kepada benda, kepada batu ahli, kepada binatang dan lain sebagainya, suara, dan bertawakal kepada Allah. Apakah kita sudah seperti ini? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa menjawab sendiri dan Allah yang Maha tahu. Mudah-mudahan kita termasuk. Faqoma Ukasah, salah seorang sahabat yang bernama Ukasah. Sudah waktu kita belum? Belum ya? Lewat berapa kita tuh? 15? Ya? Tanya jawab. Berkata Ukasah, seorang sahabat, ya Rasulullah, Ukasah bin Son, Qudullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah untuk aku, supaya aku bagian dari yang 70 ribu itu. Bagaimana kata Rasulullah? Faqala anta minhum ya Ukasah, kamu merupakan bagian dari yang 70 ribu itu. Summa qama rajulun akhar. Kemudian yang lainnya ikut. Ya Rasulullah, ud'ullaha, ud'ullaha. Kata Rasulullah, sabaqaka biha ukadzab. Sudah keduluan tuh sama ukadzab. Bukan berarti mereka tidak termasuk. Jadi keduluan, tapi kalau mereka semua angka minhu. Tidak seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannata bi ghairi kitabin wala hisabin. Dari umat Nabi Muhammad yang diterangkan. Dari umat itu ada 70 ribu orang yang akan dimasukkan ke surga tanpa diperiksa terlebih dahulu, tanpa azab terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Karena memang berat sekali menjadi ashabul jannah itu. Kata Rasulullah, setiap 1000 orang, satu di antaranya yang masuk surga. Perbandingannya 999 orang ke neraka, satu ke surga. Maka wajar bahwa penduduk neraka itu paling banyak. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Aku lupa lihada, astagfirullah li walakum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan.